Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan perintah dan segala larangan, menjauhi segala larangannya. Untuk itulah kita dalam siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini berusaha kami dalam acara penyejuk iman, supaya kita dapat menyejukkan keimanan kita melalui tafsiran-tafsiran ayat demi ayat dalam surah, dalam Al-Quran yang kita kaji saat ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asharrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Artinya, dan kalau setiap diri yang zalim ataupun musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikannya penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Firman Allah yang kita kaji saat ini adalah salah satu dari bentuk penyesalan manusia ketika mereka berada pada hari kiamat kelak nanti. Kita, konteks kita berbicara pada saat ini adalah konteks kita berbicara pada hari mahsyar atau hari akhirat kelak nanti, yang mana banyak sekali manusia yang sangat menyesal terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia, sedangkan itu adalah tidak akan memungkinkan mereka lagi kembali ke dunia, karena azab Allah sudah pasti akan datang bagi orang-orang yang mengingkari firman Allah. Apalagi bagi orang yang tidak beriman, maka azab itu adalah menjadikan kekal bagi dia. Kapan dia akan keluar dari siksaan, Allahu a'lam. Karena itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan firman Allah, walau anna likulli nafsin zalamat. Walau anna di sini adalah dan kalau, anna sesungguhnya, likulli nafsin setiap jiwa ataupun manusia itu sendiri zalamat. Zalamat di sini diartikan adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka, orang-orang yang dengan perbuatan mereka itu kufur terhadap firman Allah dan menjadi musyrik. Ma fil ardi, artinya apapun yang mereka perbuat di dunia ini ketika mereka hidup, labtadat bihi, mereka akan mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu mereka akan menebusnya mendiri mereka. Tapi ini tidak akan mungkin terjadi, akan mereka tebus, karena mereka sudah berada di akhirat kelak. Sehingga ketika mereka sudah berada di akhirat, mereka itu sudah tidak akan mampu lagi kecuali hanya menerima. Wa qudiya bainahum bil haq. Wa qudiya di sini Allah akan terus berikan keputusan. Keputusan itu tidak akan pernah terzalimi antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah itu maha adil, karena Allah itu maha sempurna, dan Allah itu maha bijaksana. Dengan sifat-sifatnya yang 99 yang kita ketahui itu, membuatkan diri kita sudah tidak meragukan lagi terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita selama masih mempunyai kesempatan di dunia ini tidak mau kembali kepada jalan Allah? Itulah yang paling penting pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat kelak nanti, manusia itu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki segala tingkah sikap tingkah dan perilakunya. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana, mungkin akan menambahi dari keterangan yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kajian kita pada hari ini sangat menarik kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, karena dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keputusasaan sebahagian orang yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ketika mereka berhadapan dengan Allah, ketika mereka melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ketika di padang mahsyar, ketika mereka merasa amal mereka itu, sikap dan perbuatan mereka selama ini sebenarnya jauh daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu jiwa mereka menjadi sangat ketakutan. Yang kedua yang digambarkan oleh ayat ini, bahwa sebenarnya harta benda, jabatan, kekuasaan yang diperjuangkan, yang berusaha untuk didapatkan oleh manusia dengan kerja keras selama dia hidup, itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya pun kalau ada satu orang memiliki kekayaan seluruh langit dan bumi, dan itu dia akan gunakan untuk menebus dirinya agar selamat pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima apapun dari dirinya. Karena di mata Allah, harta seseorang, kekuasaan dan kekayaan seseorang itu tidak punya nilai dan arti apa-apa. Karena nilai seseorang itu tergantung dari keimanannya kepada Allah dan ketundungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senada dengan keterangan ayat ini, kita bisa dapatkan di dalam keterangan ayat lain ketika Allah mengatakan, "Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu labtadaw bihi, ya, ma tuqbila anhum." Seandainya mereka itu memiliki seluruh apa yang ada di bumi ini, kandungan harta karun yang tersimpan di dalam bumi mereka miliki, atau semisalnya, labtadaw bihi, maka mereka akan berusaha untuk menjadikannya sebagai tebusan, sebagai ganti agar diri mereka itu selamat. Ma tuqbila minhum, akan tetapi sayangnya Allah tidak akan menerima apapun dari mereka. Kemudian lagi, gambaran bagaimana penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat ketika mereka mengatakan, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula." Ya, kalau dahulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kami akan selamat pada hari ini. Ya, bukan itu saja, bahkan terlontar ucapan mereka, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami, berikan kesempatan satu kali lagi untuk hidup di dunia. Kami akan menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang, menjadi hamba-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tapi sayangnya, sekali lagi, sungguh sangat disayangkan, bahkan beribu-ribu sayang, kesempatan yang Allah berikan hanya sekarang ini. Ketika kita masih hidup, itulah kesempatan kita. Dan pada saat kita meninggal, habislah sudah kesempatan itu. Yang ada pada diri kita hanya kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, dan itu pun dengan syarat kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nilainya kebaikan kalau tidak diiringi dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memiliki satu pengajaran kepada kita, yaitu penyesalan manusia nanti di akhirat kelak. Dalam artian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih." Dan kalau setiap diri yang zalim atau orang musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di muka bumi ini, tentu dia menembus dirinya dengan itu. Di sini dimaksudkan bahwasannya tidak mungkin satu orang memiliki seluruh kekayaan di muka bumi ini. Kalaupun dianggap hal itu ada, maka orang yang dimilikinya itu tidak akan pernah dapat menembus dirinya. Berarti apa yang kita lakukan tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau kemanapun, kalau kita masih ada dalam keadaan meragukan yakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah orang yang selalu melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu tanggal mainnya. Apa itu? Yaitu adalah azab yang akan diterimanya di akhirat kelak nantinya. Maka di sini Allah nyatakan juga, kita menjumpai ayat, "Wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab." Dan mereka menyembunyikan penyesalan, merasa ada sesal kalau dulu aku sebelum diazab ini, kalau di dalam Islam tidak pernah kajian atau ajaran Islam itu diajarkan dengan kalau manusia, sehingga kita itu apa? Kalaulah ada satu ajaran mengajarkan kalau begini, maka kita pasti akan mengundur-ngundur perbuatan tersebut. Tapi di sini jelas azab pasti akan turun bagi orang-orang yang mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab akan turun kepada orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Azab akan turun kepada orang yang tidak menempatkan waktu dengan seksama untuk melakukan kebaikan. Disinilah penyesalan akan muncul. Jangan jadikan penyesalan itu buah keberhasilan kita di akhirat. Akan tetapi, nyesalah kita sekarang, apakah perbuatan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, akan mendapatkan nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari kami. Iya, memang sangat menarik kali kajian kita ini. Dengan Allah berfirman, wa asarun nadamah. An-nadamah ini adalah bentuk penyesalan. Wa asarru di sini menunjukkan bahwasanya mereka berusaha ingin menyembunyikan penyesalan tersebut. Memang kata-kata penyesalan itu tidak mungkin orang akan mendohirkannya atau menampakkannya, karena bentuk penyesalan itu bentuknya adalah dalam. Nah, inilah menandakan kerugian mereka yang begitu dahsyat. Ketika mereka melihat lamma ra'aul azab, dalam pengertian ketika mereka sudah melihat api neraka itu, sebelum mereka dibakar dalam api neraka itu, mereka berusaha untuk memalingkan diri mereka, wajah mereka. Tapi itu adalah sikap yang mana sebetulnya mereka itu tiada daya dan tiada upaya dengan azab Allah juga lah yang Allah kedepankan. Maka ketika kita mendengar kata-kata laftadat, itu asal katanya adalah ibtada, fidyah, tebusan. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang memiliki harta kekayaan di dunia ini, berupaya mereka untuk menebus segala apa yang mereka inginkan supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Tapi di sini kata Allah, wala yuqbalu minha, tebusan itu tidak akan diterima. Azab Allah juga lah yang Allah turunkan. Karena dalam surat Ali Imran dikatakan firman Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau ibtada bih. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mati dalam kekafiran dan mati mereka waktu di dunia dalam kekufuran juga, dan mereka itu kata Allah bahwasanya mereka lah golongan orang-orang yang kufur nikmat. Fala yuqbala, kata-kata lan di sini adalah menunjukkan yang abadi. Bahwasanya Allah tidak akan pernah sekali-kali menerima mil'ul ardi, milik mereka di bumi ini, walaupun dalam bentuk zahaban emas, dan seandainya walaupun mereka tebus dengan keharta kekayaan mereka. Ini adalah bukti dari Al-Qisti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilan hidup di dunia, maka marilah kita betul-betul meyakini akan firman Allah. Kalau kita sudah meyakini, maka kita sangat menyenangkan jiwa kita, karena apapun yang kita perbuat itu mesti sesuai dengan apa yang kita terima nanti ketika kita hidup di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang penyesalan dikelompokkan dalam di akhirat kelak nanti. Amin. Dan Allah jauhi semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk kali Sabir.